Bismillahirrahmanirrahim. Galal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Idza tasaddaqa ar-rajulu bi sadaqatin taqulu bi lisani haliha thalatha kalimat. Qad kuntu qalilatan fasirtu katsiratan. Qad kuntu faniyatan fasirtu baqiyatan. Qad kunta tahfadzuni fasirtu ahfadzuka aw ma hadza makna. Idza tasaddaqa ar-rajulu, jika seseorang bersedekah, bisa dakatin dengan sebuah sedekah, takulu maka berkata sedekah itu bilisani haliha dengan lisan halnya, tsalatsa kalimat tiga perkataan. Kalau seseorang bersedekah, sedekahnya itu berbicara kepada orangnya dengan lisan halnya. Lisan hal, kalau di dalam perbuatan, kalau di dalam manusia itu perbuatannya. Seperti contoh gini, sekarang kita ngomong, makanlah. Tapi yang ngomong enggak makan. Lah berarti ucapan lisannya orang itu dengan perbuatannya enggak sama. Lah perbuatan itu adalah lisanul hal. Perbuatan itu adalah lisanul hal. Karena itu dikatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan, sikap di dalam perbuatan itu lebih tajam daripada lisan mulut kita. Di mulut kita ngomong panjang lebar A, I, U dan lain-lain sebagainya, tapi kalau perbuatan kita gak sama, orang lebih condong perbuatan. Karena itu perbuatan ini kalau baik, bagus, gak usah banyak ucap, orang bakal ngikuti. Dan itu terbukti, ulama-ulama terdahulu itu gak banyak ngomong, mereka banyak bergerak, banyak berbuat kebaikan dengan akhlak, dengan adab, otomatis banyak orang yang ngikut dengan mereka. Sama halnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat, gak ada, banyak ngomong, gak ada, sedikit. Halnya mereka, keadaannya mereka, perbuatannya mereka baik, adabnya baik, budi pekertinya baik, membuat orang lain tertarik. Mau yang beragama Islam ataupun yang bukan beragama Islam. Sama juga sedekah. Sedekah ini ketika kita sedekah, sedekah itu ngomong, tapi bukan ngomong seperti kita manusia ini, tapi lisan halnya yang berbicara. Lah lisan halnya mengucapkan tiga hal. Yang pertama, qad kuntu qalilatan. Katanya sedekah tadi itu, aku dulu sedikit. Fasirtu katsiratan, maka sekarang aku menjadi banyak. Aku dulu sedikit, sekarang menjadi banyak. Uang kita keluarkan, berarti uang ini nanti akan ngomong. Uang ini akan ngomong. Kita keluarkan uangnya 1000 misalnya. Lah 1000 ini sedikit, katanya uang aku dulu sedikit, 1000. Sekarang aku menjadi banyak. Akhirnya hasil berkah daripada sedekah kembalinya itu lebih banyak. Kenapa? Karena diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam firman Al-Qur'an, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Ya. Apapun yang kalian infakkan dari sesuatu, maka Allah akan menggantinya. Lah Allah mengganti tidak akan mungkin sama. Tidak akan mungkin sama. Malu. Orang kaya kalau dikasih orang miskin mengembalikan pemberian sama, malu dengan kekayaannya. Mestinya harus lebih baik. Imam Hasan, Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau ketika berjalan di satu jalan ada orang minta-minta yang sedang makan. Nah kita tahu makanan mereka gak mungkin senikmat dengan makanan kita di rumah. Diundang, berhenti Imam Hasan, turun, makan bersama mereka. Makanan yang gak nikmat itu dikasih sama mereka, diundang sama mereka, turun, makan. Setelah itu dibalas mereka oleh Imam Hasan, kalian besok semuanya aku undang di rumah. Makanannya sama dengan yang dimakan mereka? Oh enggak, dikasih makanan yang enak, makanan yang nikmat. Kenapa? Beda. Lah ini orang mampu, ini orang enggak mampu. Kalau sama, dibelikan nasi bungkusan sama dengan mereka, lah malu. Allah juga gitu. Ketika kita melakukan kebaikan, gak mungkin Allah membalasnya itu sama. Karena itu minimal Allah membalas dari kebaikan kita 10. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan kebaikan, siapa yang berbuat kebaikan, maka ia mendapatkan 10 semisal kebaikannya. Itu minimal. Jadi minimal Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan yang kita lakukan 10, sama halnya dengan sedekah. Ketika kita mengeluarkan 1000, minimal Allah membalasnya 10 dari 1000 ini. Berarti 1000 kalau 10 berarti 10.000. Itu minimalnya. Loh, dari 1000 menjadi 10.000. Jadi banyak enggak? Jadi banyak. Karena itu Imam Ja'far Shadiq beliau mengatakan fa'utajirullah bis-sadaqah. Aku berbisnis kepada Allah dengan sedekah. Kenapa? Ibarat orang nanam saham, modalnya 100.000, karena dibuat bekerja, dibuat bisnis, akhirnya kembalinya kepada kita dari keuntungan itu 500, 1 juta dan yang lain sebagainya. Loh, tadinya 100 menjadi 500 atau 1 juta. Loh, tambah banyak. Karena itu sedekah itu ngomong, aku dulu sedikit, tapi karena kamu keluarkan untuk sedekah, akhirnya kembalinya menjadi banyak. Sudah menjadi janjinya Allah Subhanahu wa taala menggantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, qad kuntu faniyatan fasirtu baqiyatan. Aku dulu fana. Aku dulu fana, tidak abadi, tidak kekal. Sekarang aku menjadi kekal abadi. Uang yang kita miliki itu tidak ada yang kekal. Harta yang kita miliki enggak ada yang kekal. Berjalannya waktu harta itu akan habis. Mau kita habiskan untuk makan, mau kita habiskan kita pakai untuk ini itu dan yang lain sebagainya, habis. Gak ada yang kekal. Yang kekal itu kalau kita keluarkan untuk Islam, yang kita keluarkan untuk kebaikan, yang kita keluarkan untuk ketaatan, itu menjadi kekal. Di uang, harta yang kita keluarkan untuk kebaikan, ketaatan dan ibadah itu menjadi kekal. kekal. Menjadi kekal. Tadinya enggak kekal. Tadinya enggak kekal. Kalau kita makan, kita punya duit 100 ribu. Kita habiskan untuk mengenyangkan perut kita. Ya enggak kekal, semari. Masuk perut, habis uang itu. Uangnya masuk perut, habis. Makanannya masuk perut, habis. Sebelum makanan yang kita makan itu keluar ke tempatnya, uangnya sudah habis. Semari, enggak ada. Tapi kalau uang 100 ribu itu kita sedekahkan ke masjid, kepada fuqara wal masakin, kepada anak-anak yatim misalnya, uang itu kekal. Artinya di barzah, di akhirat, kita akan bisa merasakan nikmatnya uang yang kita keluarkan itu. Ini itu menjadi kekal. Tadinya fana menjadi kekal abadi. Dengan apa? Dengan disedekahkan. Dengan disedekahkan. Karena itu dikatakan, ulama berkata, uang kita, harta kita itu yang masuk di dalam perut kita. Yang masuk dalam perut kita itu milik kita. Tapi yang belum masuk di perut kita itu bukan milik kita. Kemudian milik kita yang hakiki, yang benar, ketika bisa kita nikmati di kemudian hari. Dia menjadi milik kita hakiki, benar-benar milik kita, itu ketika kita bisa menikmatinya di akhirat. Nah, itu yang menjadi benar-benar milik kita. Nah, jadi yang benar-benar menjadi milik kita adalah yang kita bisa menikmatinya di kemudian hari. Di akhirat kita bisa menikmatinya dari apa yang telah kita keluarkan, nah, itu berarti milik kita. Kalau enggak, bukan milik kita. Hanya milik kita di dunia fana, habis. Tapi yang kekal, yang abadi, yang terus, nah, itu menjadi milik kita. Itu yang kedua yang dikatakan oleh sadaqah. Qad kunta tahfadzuni. Yang ketiga, kamu dulu menjaga aku. Fasirtu ahfadzuka. Sekarang aku menjagamu. Kita saat hidup di dunia, ketika punya harta, kita menjaganya. Kalau di dalam lemari, lemarinya kita kunci. Kalau kita keluar misalnya, kita taruh dompet. Kalau tempatnya kita rasa aman, kita taruh dompet sebelah depan, supaya gak ada yang mencuri dan yang lain sebagainya. Kita jaga itu harta. Orang kaya malah beli brankas, pakai password, pakai PIN dan yang lain sebagainya. Terkadang dititipkan di bank, brankasnya bank. Kenapa? Takut hilang. Jaga. Gak cukup itu, terkadang rumahnya bayar satpam untuk menjaga agar tidak ada yang diambil. Kalau malam dia tidur tenang karena satpam yang menjaga. Gak cukup satpam, terkadang dikasih CCTV ngelilingi rumahnya, dijaga hartanya. Harta dijaga sama dia. Karena itu katanya harta, kamu dulu menjaga aku. Fasirtu ahfadzuka. Sekarang aku menjagamu. Sekarang aku menjagamu. Karena apa? Ketika kita mati, harta itu menjaga kita daripada azab. Harta itu menjaga kita daripada siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga kita dengan pahala-pahala, dengan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harta itu bersyukur kepada kita, tanda syukurnya ia menjaga kita. Jadi membalas kebaikan kita. Kita berbuat baik karena dia kita pakai untuk kebaikan, ketaatan, akhirnya dia menjaga kita dengan baik. Faham ya? Jadi ketika kita pakai harta itu, benar harta itu gak ngomong kepada kita. Gak ngomong harta itu kepada kita. Tapi ketika kita, harta itu juga ingin kita berada di dalam kebaikan. Dia berada dalam kebaikan. Lah ketika kita lakukan di dalam kebaikan, dia gembira, senang. Dibuat bangun masjid, dibuat bangun musola, dibuat bantu fuqara wal masakin, anak yatim, senang harta itu. Bahagia. Karena kebahagiaannya melihat kesusahan kita mendapatkan, melihat kesusahan kita menjaga dia dan lain sebagainya, dia membalasnya dengan menjaga kita. Di dunia bisa menjaga kita. Bahkan di dunia dia bisa menyelamatkan kita. Kalau kita sakit bisa sembuh. Bahkan kalau kita mengeluarkan sesuai yang wajib ataupun yang sunnah, akan menjaga harta kita yang lainnya. Katanya Nabi, da'u mardhakum bisadaqah wa hassinu amwalakum bizakah. Obatilah orang yang sakit dari keluarga kalian dengan sedekah, bentengilah harta kalian dengan zakat. Loh, ketika kita mengeluarkan zakat ini berarti menginfakkan harta kita. Otomatis harta yang lain terjaga. Siapa yang menjaga? Allah melalui zakat. Jadi harta yang kita keluarkan itu menjaga harta-harta yang lainnya. Nah, itu yang diucapkan sedekah di dalam lisan halnya. Jadi kita bersedekah, lisan halnya sedekah tadi itu akan berkata tiga itu. Aku dulu sedikit sekarang menjadi banyak, aku dulu fana sekarang menjadi abadi, engkau dulu menjagaku, sekarang aku menjagamu. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang gemar, senang bersedekah sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi yang mulia dan para ulama-ulama yang mulia. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.